Kalau ada orang disebut dalam biografinya, orang ini di atas akidah Ahmad bin Hanbal, berarti dia ini baik orangnya. Kalau dikatakan tidak di atas akidah Ahmad bin Hanbal, berarti orang ini jelek. Dan ini keadaan para imam sunnah yang sudah terkenal. Bukan artinya imam tersebut ma'asum, tidak bisa ada kesalahan padanya, enggak. Tapi tatkala mereka adalah ciri dan simbol ahli sunnah yang gigi membela sunnah, dan tidak ada yang mencela mereka kecuali ahli bidah saja, maka muncullah ucapan-ucapan pada sebagian imam. Misalnya kepada Imam Ahmad, siapa yang mengkritik Imam Ahmad maka dia adalah ahli bidah. Perkataan sebagian para imam, siapa yang berbicara tentang Hammad bin Salamah maka dia adalah fattahimhu ala dinihi. Maka curigai agamanya. Sebab mereka ini simbol di zamannya. Ya, kalau dia ahli sunnah, terkenal gigih membela sunnah, ada yang mengkritiknya, maka ini agamanya dikhawatirkan. Pasti ada apa-apa yang enggak beres. Begitu. Demikian. Dan ini berlaku pada setiap zaman, sezaman. Ya, seperti di zaman ini misalnya, siapa yang berbicara tentang Syekh bin Baz atau tentang Syekh Ibn Uthaymin atau tentang Syekh Al-Albani atau tentang Syekh Mukbil, tentang Syekh Rabi, di zaman ini siapa yang mengkritik mereka? Fattahimhu ala dinihi, curiga agamanya. So mereka ini simbol dari simbol ahli sunnah yang menampakkan kebenaran. Demikian.